Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah. Berkorban apa saja agar Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah. Di dunia ini tiada undang-undang mulia selain mengambil panduan Al-Quran sunnah Rasulullah. Ayuh mari bersama kita perjuangkannya agar kita berjaya dan akhirat. Moga Allah yang pengasih meridai kita. Berkorban apa saja agar Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah. Mari kita tegakkan kalimah Allah, itulah tugas kita sebagai khalifah di dunia. Berkorbanlah jiwa dan raga, rela menempuh segala rintangan. Biarlah jasadmu terkorban atau hilang harta di dunia, asalkan syariat Allah dapat diperjuangkan. Moga berseri dunia cahaya Islam. Berkorban apa saja agar Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah, iman dan takwa. Nilai hamba di sisi Allah. Ya.